Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Buhayro, nemuin Abu Thalib. Itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai tiga kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Buhayro bilang gini, semua alamat Nabi anak pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu anak kamu. Loh memangnya masalahnya apa? Karena alamat Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat matanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria, kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak ini ndak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab Samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi gak bisa gak bicarakan Yahudi Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab Samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Khotijah bilang gini, ya gini saja mas. Saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, ya kata Nabi, gak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku, kalau bilang Jibril itu ini temanku datang lagi. Khotijah fahasarat an fakhidiha, masyur itu di ruwet. Apa, pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, weh lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi, temanmu datang lagi, ya datang lagi. Absir ya Muhammad, kamu harus senang, itu benar-benar kamu itu Nabi. Jadi Khotijah punya sekian definisi, kalau Nabi betul itu melihat, apa malaikat betul itu melihat aurat pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khotijah ini gak tahu, yang tahu Nabi. Nabi ya gak tahu kalau dites. Kalau Nabi tahu, oh kok gak enak dites ya. Jadi, jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa Samawi. Karena mereka masih makan kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja, yang salah ya salah, yang benar gimana boh? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua, ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang ekstrim, pokoknya salah. Kalau enggak kita pokoknya salah, itu orang-orang hadisnya. Sing ono iku emosine, paham? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala hurmati Ki Haji Jamal. Semua kita hormati Habib Muhammad Anis bin Syahab Sedanten lama Nyai Munjidah Wahab selaku Bupati Jombang yang sangat saya hormati. Sebelumnya saya minta maaf karena ini nanti ngaji hanya 20 menit. Karena saya dari awal itu tidak punya kemampuan ngaji umum. Saya ingat saya ngaji umum ini yang ke-9 atau ke-8, belum pernah. Karena apa ya, masa Rasulullah jadi Nabi itu 23 tahun. Sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan. Rasulullah itu jadi Nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi, itu kalau gak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu. Kam ingin faham. Saya punya sekian cerita ini maul itu dulu zaman Nabi itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi hanya membawa satu kalimat. Sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya satu diturunkan Jibril. Kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil. Kalau malam malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Kalau sudah kelihatan mana yang hitam, mana yang putih, berarti otomatis imsak. Abad entah saking lugunya, itu ya benar-benar merasang benang. Benang hitam sama putih, dia makan. Nanti satu jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan matanya. Istrinya cantik, ya kumpul istrinya lagi. Kalau tidak cantik, ya sudah tidak usah mungkin. Itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Dan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Baru jadi datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar sholat. Itu lama sekali. Saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu Nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil itu kalau imam sudah rokaat ketiga atau rokaat keempat itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir terus dia sholat. Sholat sampai tiga rokaat nyalip siapa? Imam. Nanti di rokaat keempat baru sama imam. Imam salam dia ikut salam. Itu hebat betul. Itu sama sekali gak salah. Kalau ditanya, lo kok ikut salam? Kan sudah sama-sama empat rokaat karena imamnya dia apa? Disalib, jadi dia takbir terus tahu imamnya rokaat ketiga atau keempat terus nyalib sampai ke rokaat yang sama nanti salamnya bareng-bareng. Itu dulu sahabat ya gitu, kalau Rasulullah sudah di rokaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allah Akbar nyalib, setelah nyalib menyamakan dengan Rasulullah, Rasulullah salam juga ikut salam. Jadi itu dulu lama sekali prosesnya sampai ada satu istiwa Mu'ad bin Jabal datang. Kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Mu'ad langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam baru Mu'ad menambahkan jumlah rokaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnah, jadi sunnatan mutaba'ah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rokaat yang tertinggal. Itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang gak paham, 2 jam yang gak paham, 3 jam yang gak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya itu betul, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya masih ingat ngaji umum pertama itu di hall-nya abahnya Pak Hamid Pasuruan di Lasem. Kedua di Pak Hamid Pasuruan kemarin. Terus tadi di Kairobah Maksum. Itu ajutannya 3 kali ke saya tidak mau. Kairobah datang sendiri, sudah sepuh dituntun. Saya ini agak-agak soleh, kalau sama orang sepuh itu pengapesan. Masih ingatlah aturan-aturan mainnya. Laisamina malam yarham sohirona wa yuwakir haqqo kabirina. Tapi yang sepuh betul, Kak Jamal itu sepuh betul. Ada sepuhnya gaya-gayaan, enggak mau. Karena memang Mbak Jamal itu besanan sama saya. Mbak Sahal itu misanan saya, misanannya Mbak saya. Terus kepada Nafisa ya, keluarga sini. Saya teruskan, kalau Mbak Robah itu faktornya sanad. Robah bin Maksum. Maksum ini muridnya Mbak siapa itu? Fakih, Mas Kumambang. Mbak Zibir dulu ya ngajinya sama Mbak Fakih apa? Mas Kumambang. Kemarin seminggu yang lalu saya di Pondok Termas ya faktornya sepuh karena sanad saya Mbah Mun, Mbah Zuber, Kefake Mas Kumambang, kemudian Mbah Mahfud apa Termas. Saya terus mau cerita tentang sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus asukut anil mungkarot. Asukut anil mungkarot itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah asukut anil mungkarot itu berarti mengekrori kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran, Nabi diam. Itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani. Atau memang diam itu dengan tanda kutip, jangan-jangan dia ikror. Makanya ulama-ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada mahuwa aham, ada yang lebih penting yaitu menerangkan taufik. Atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap cara Jawa itu dianggap ketangkeman, sidik-sidik ngeloroi, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran. Ada pakde yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya enggak sempat dikandani karena main saja enggak berani, mesti pakde itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus, apa enggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang enggak punya garis, enggak punya karakter. Ponakane pacaran ya santai, malah kenalan sampai pacare ponakane. Nanti le kuliahnya podo ya. Sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran enggak apa-apa, wong paman saya enggak marah. Natijanya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya enggak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu enggak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, enggak didik sama sekali. Karena dolan we rawani, kapan didiknya? Nah, kira-kira seperti itu. Yang enggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancan nang maksiat. Ngori. Hasilnya sama, enggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jute aku kenal kiai iki ratu diloroi berarti gak popo gitu. Nah ini PR, PR besar dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya duki di Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit dua kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat proses tarbiyah yang luar biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan, memberi penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini, nanti takutnya dianggap al-ikrar alal mungkar, dianggap mengakui kemungkar. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu cara disiplin ilmu usul fikih. Kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Salah lagi Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama enggak usah GR bela Nabi, NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu masuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah. Iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, enggak punya suami, saking senengnya candalemnya beliau namanya Suwaibah itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau karena pas soleh. Nanti Selasa Rebus dan itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja enggak bayangkan kalau pagi-pagi enggak punya anak dalam yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi apalah saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan, sudah Suwaibah kamu pakai saja. Sudah yang layani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri. Demi. Nah itu sama Allah dikenang. Dikenang sehingga yukhaffafu anil adzabu yaumal isnan itu masyhur ila kana hadza kafirun jaa'a dhammuhu fi tabbat yatahu fil jahimi muhal la ta'an ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad fa madanu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmad masruran wa wa mata muwahhid. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat maulidur rasul saja dapat takhfiful adzab apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibuli sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan, awal al-Islam itu yang menjadi perangkat nubuah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya gak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat gak usah didengerin, sama-sama gak tahu kok ngotot. Kadang orang debat ya lucu, sama-sama gak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam, Syam itu ya sekitar Syria, Libanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhairah, nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai tiga kali, terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhairah bilang gini, semua alamat Nabi anak pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu anak kamu. Loh memangnya masalahnya apa? Karena alamat Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat matanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria, kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib mengaku, ndak ini ndak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab Samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi gak bisa gak bicarakan Yahudi Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab Samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Barjanji Afi, Aineihi Humrotun. Matanya dilihat, terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah, itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya akan kena kesetrum matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja gak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu gak boleh mikir, harus ummi, ummi itu lugu. Gak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus menjabat apa, itu gak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Nabi itu gak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kami itu gak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu gak bisa, cepat peres gak bisa. Nabi kok memaklumatkan, wah saya tadi malu, gak bisa. Nabi itu justru bagus keliru-keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malu maut, dia lari ketakutan. Zammiluni, zammiluni, Khotijah saya ini takut, itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu gak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril gak bisa dia kenalan gak di seminar, ini malaikat Jibril, pernah kuliah di sini, gak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh, pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, ma Nabi Qorin, saya gak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai tiga kali, Nabi itu jawab, saya gak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Fagottoni, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca, dilepas, Nabi lari, pulang. Pulang, terus bilang ke istrinya, zammiluni, zammiluni. Ini secara nahwu agak aneh, karena mukhotobahnya perempuan satu, harusnya zammilini, zammilini. Kalau untuk perempuan, harusnya idribi, ya, unsur itu. Tapi karena Khotijah dihitung ahl, ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab, apa, mudakar jamak, zammiluni, zammiluni. Jadi Nabi gak tahu kalau pertama jadi Nabi, karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nah, sing tadi Nabi sampean mikir, saya besok ngomong apa ya, supaya orang tertarik. Makanya kamu gak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup, juga bahaya ini, karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya, saya gak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik, enggak itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak faham. Wah, Gus Baik ilmunya tinggi, sampai kita tidak faham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa? Wah, sebulet toh. Jadi sebetulnya ini masalah kalau Allah yang mukallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius, itu kalau nasib sedang baik, dan pemikir. Kalau nasib sedang tidak baik, wong kok merengut terus, mesti begitu. Kalau kamu nasib baik, sering guyon, mesti orang komentarnya, alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib gak baik, ya itu guya-guya, ora jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang gak boleh mikir. Sehingga diistilahkan, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu itu gak tahu amat kitab itu apa iman. Justru itu bagus. Gak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil, datang ke Khotijah, zammiluni zammuli. Jawabannya Khotijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini, ke makhluk seperti ini, iya kata Nabi. Itu Khotijah itu kacaunya bukan main. Khotijah itu kacau. Khotijah itu kubro, termasuk manaqib yang dicintai Mbahmu. Ini Mbah banyak Habib, ini Muhammad bin Anis. Khotijah bilang gini, ya gini saja mas. Saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, iya kata Nabi. Gak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi, Nabi juga, ini loh temanku, kalau bilang Jibril itu, ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidiha. Masyur itu di riwayat. Apa, pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, weh lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi, ya datang lagi. Absir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu Nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi, kalau Nabi betul itu melihat, apa malaikat betul itu melihat aurat pas lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini gak tahu, yang tahu Nabi. Nabi ya gak tahu kalau dites. Kalau Nabi tahu, oh kok gak enak dites ya. Jadi ini mungkin, jadi Nabi itu gak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyur itu, fahak sarot an fakhidiyah. Dibuka, temanmu masih mas, lari gitu. Ditutup lagi, sekarang gimana mas, datang lagi, kamu harus seneng, kamu Nabi betul, karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat itu. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu, kalau mau dites istri sampean mulai kata tong itu liyo toko mesti bojo bae servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah, Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu di Khadijah. Nabi gak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata, namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi, Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun, itu kok gak jadi-jadi Nabi. Itu mulai kecewa, sudah jadi Nabi tau orang. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, tapi Nabi gak tahu itu Jibril, gak bilang Jibril. Itu Khadijah senengnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fawwah la yuzika wa abadan nakala tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maktub wa taqridoi fa wa tu'inu ala nawaitil haq. Ini kalau istilah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi rais suriah harus hafal kata gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Makanya kata Mbak Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ada di kiai gitu. Itu guyonannya Mbak Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main, karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini Nabi, kemudian gak tahu bukti berikutnya. Makanya terus, ini jadi Nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar Nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Yami ini Ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari disebut wakana imro'an tanah sorofil jahiliyah wa yaktubu injil bil ibroniyah masya'Allah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh, kamu jangan salah paham, terus kayak pendeta sekarang gak ada periode di mana injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan, ya itulah khasnya ulama sudah. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Nabi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, ketemu enggak, sebenarnya beliau enggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi ja'a bi Musa, masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa iyudribni yaumuka ansuruka nasron mu'azzar, andai kan saya menemukan hari ketika kamu jadi Nabi, akan saya bila mati-matian. Kapan itu paman? Khina yukhrijuka kaummu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya dia jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kayak gimana nih, awamu khrijiyah ono taiku wong sing ngetono ingsun hum tai kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya ini termasuk keluarga terhormat, perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi Nabi, kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya warokoh. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Jadi gak tahu. Tapi gak tahu Nabi itu sifat umatkin, sifat pujian. Bukan sifat naksin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar. Wah, jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi, makanya kita Fathul Bari, sarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fekih. Kalau terlalu fekih kan gak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awa ilun nubuah itu yang komentar semua ahli kitab. Awa ilun nubuah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad atau Nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi. Yang menurunkan ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbur. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya, dengan tanda kutip enggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril enggak datang. Sampai 40 hari akhirnya dibuli sama umatnya. Mat dari iso jawab ternyata enggak bisa. Piye Jibril kok. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi wala taqulan alisein ini fa'ilun dzalika ghadan illa ayasa. Jadi Nabi sudah kamu besok datang ke saya tak jawab karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril enggak datang karena Nabi lupa enggak mengatakan insyaallah. Kalau Nabi itu tahu semua pasti Nabi mengatakan insyaallah dulu, tapi Nabi memang sebaiknya enggak tahu. Justru itu wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali karena wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Enggak boleh wali kok cerdas analisis enggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali jadi maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, enggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, bos gini, enggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi, Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu enggak penting, yang penting golek ridhane Allah. Enggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita enggak punya data kecuali dari ahli. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria, syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling sering dibangun itu Berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu Nabi? Dia itu orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Makanya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah. Yaitu fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, hajar lari-lari nyari air 7 kali, akhirnya jadi sa'i bena sofawal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeber, loh iya Muhammad pantas jadi nabi, ternyata orang keturunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dicelacak sama Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim, kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab, bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya yaitu lari bena sofa wal mar'ah, menceritakan wal marwah, menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Maka Berjanji itu kitab yang masalah mada'ih itu bagus secara tarikh. Jadi kitab mada'ih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek, isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtudurar itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu pas kangen Nabi, biasanya saya wudu terus baca Simtudurar itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah, suka Berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. yang duriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya sentuh durian. Sehingga kalau beliau baca sholawat, ya sholatan yattaslu biha ruhul musalli alaihi fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'aluki bi wa hubbi fayuktabu biha bi kinayatillahi nabu fi hisbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya, karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wabaktu fa'kul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humitat Hisolusannya. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib, dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah, namanya Babu Bani Syaibah, itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila roi bin itadawil ulumin nasbiyah ila dabihi Ismaila nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan, ini Muhammad, kamu kira orang mana? Dia, beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Ya, saya berkali-kali ngomong di mana-mana, lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca enggak paham, yang dengar enggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad, dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib ini gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah, mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara waca bahasa Arab, sing waca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus koyo mantra. Sing ngritik yo luwih ora paham, yo sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adna bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntah. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbar. Muhammad itu tidak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi, itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena mereka masih punya sisa-sisa kitab sama. Itu yang diceritakan Ka'bil Akhbar. Ya al-hadithu thani an Yasar bin Atta'an Ka'bil Akhbar. Kola allamani abit Toro ta'ila sifron wahidan ka'ana yakhtimuhu wa yudhirus sunduk. Falam mamata abi fatahtuhu fa'idhan fi nabiyun yakhruju akhiras zaman. Maulituhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini saya urun nerangkan maulid, tapi jangan diundang lagi. Ya, pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh undang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim ngatur yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ono kemungkinan halal. Mereka ono kemungkinan sing nom kan buat wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok ya samina wa atau nak. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, biasanya Basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 atau ke-8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus. Saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah enggak terhitung saya khatam berapa kitab enggak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Dibak itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Dibak, masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Dibak sama Berjanji lebih ketareh, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca semua. Saya niru Habib Ahmad Al-Habsyi Basuran pernah tak tanya, kenapa kalau maulid baca tiga-tiganya? Ben ke Asobiyah, ben ke Duman Habib. Saya itu setengah hafal semua, tiga-tiganya setengah hafal semua. Berjanji cerita, Al-Hadithu Tsani an Yasar bin Atta' an Ka'bil Akhbar. Kata Ka'bil Akhbar, saya ngaji sama bapak itu, Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang diajarkan? Disimpan visunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkel kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bokiro, tapi Yahudi yang orisinil ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimat madhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa'ani faddaltukum alal alam itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamofobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang Bani. Kalau yang Bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya Bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara. Sehingga ketika Allah bilang ya Bani Israel itu khitabnya pada penduduk Madinah. Kenapa? Karena penduduk Madinah zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan. Sehingga disebut ya Bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau gak ditopang al-jamalul akli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalul sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul akli, kebaikan secara mana. Ya mestinya kan al-jamalul akli, karena al-jamalul sauti itu penyanyi dangdut bisa. Semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknanya dibak itu kalau ada orang alim enggak bisa. Terus tuku terjemahannya tetap rafaham, rafakat itu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu unik. Wong dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabil Akbar, falam mama tabi fatahtu. Ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Fa'idhan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhiras. Maulidu di Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam. Kerajaannya itu disyam. Bareng Kabul Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia enggak mau iman. Karena nabi itu enggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Makkah, wafatnya di Madinah, tapi masih kurang satu, wa sultanuhu bisyam. Zaman itu Syria, Lebanon, Palestina masih di bawah pasukan Salib, pasukan Nazaret. Sehingga dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad enggak jadi raja di Syam. Sehingga dia menunda imannya, yu'akhiru Islamah. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Ka'bul Akbar itu era Sayyidina Umar, karena sudah masuk definisi ketiga wa sultanuhu Syam, kerajaannya Nabi ada di iman. Sekali iman langsung pinter deh. Wong sedurunge baca kitab sama banyak. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya sama Ali ya tanya Ka'bul Akbar. Karena beliau itu nabi sudah benar maulidu bi Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu insyaallah. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil ala itu belum menangi Islam naklukkan mana Palestina. Tapi nabi itu kasar. Nabi itu nak kasuf itu ya lucu. Makanya kalau ada kayak lucu itu ya anggap aja niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng, namanya Surokoh. Itu digojlok sama Nabi. Surokoh, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Surokoh ya dianggap Nabi Gujan gitu aja. Nabi Gujan aja gitu. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu, Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh. Jatuh disaksikan Surokoh. Terus ingat, dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Surokoh dipakai. Ya tetap orang gandeng, umatnya orang gandeng. Padahal tidak pakai mahkota Kaisar. Bareng setelah dipakai, kata Umar, ikhlaq. Itu dicopot, mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Surokoh, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yakulu Rasulullah lital bisa walam yakul litam likah. Kata Nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai, tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasufnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu, lataf tahunnal Konstantinia, kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. kayak apa kasufnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Wah, itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasuf. Kasuf itu satu apa? Kenyataan yang dipertontonkan oleh Subhanahu wa taala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah diceritani Pak Busro Mukodas ketika ketua KPK itu lucu. Wah, sandinya koruptor, saya tambah kacau Pak Bak. Itu kalau bilang uang, itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Rupiah. Setelah KPK tahu, sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor, kalau mau korupsi ini temannya. Loh, ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek? Ternyata ya gak ada acara pengajian, Ustadz itu maknanya uang. Koruptor, saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang gak kesini, ini Ustadz sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu gak ngecek karena pengajian, Ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata Ustadz itu sandi dari makna Pak? Uang, gak kurang ajar itu Ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK, berapa Ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Salman Al-Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf, belum muharrif atau belum muharraf. Kalau muharrif orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu. Terus kecewa beberapa kali, hasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya. Kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya, terus sandinya itu tiga. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama layak balus sodako. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana? Pas itu posisi di Babilon. Babilon sekarang ikut Irak. Babilon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babilon. Kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babilon. Berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam. Kemudian sempat hidup di mana? Mekah. Akhirnya datang. Beliau di Babilon diceritani, terus beliau miskin, terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang, saya siap jadi budak Anda, asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian itu dia jadi budak, padahal dia orang pinter sekali namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib, suatu saat dia kerja dapat ujroh, ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya, walam yakhud min hasean. Bahkan sebagian riwayat mengatakan, falam ya Musa. Nabi nyentuh saja gak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman, hadihi wakidah, ini satu alamat. Itu sandi. Gak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, dua minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadihi sintan, ini dua. Kalau logika kita, kita pakai pengamat, bedanya apa? Sodakoh ya dapat, hadiah ya dapat. Kan gak ada bedanya sama sekali, ternyata itu sandi. Sandi wala apa wayak balus hadiah tapi wala yak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi enggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa sama-sama dapat. Kiai mbok dhuwit 1 juta, mbok arani sedekah ya ditompo. Mbok 50.000 diarani hadiah ya ditompo. Sementing kan dhuwit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah enggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya oh ini sudah ada dua alamat. Jadi alamat itu ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wa fi katifihil aisar khatamun nubuwah mislu baidatin nu'ama. Di apa katif katifil aisar, apa kalau orang sini bilang apa? Bunda yang kiri itu ada khatamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman, yaitu misbahidotin nu'amah, kayak semacam telur manuk dara. Wah itu pusing, waduh caranya enggak gimana. Dia berkali-kali datang ke situ, nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau nabi ini jenengan sering blotor gampang, ini kan nabi kan sering priayi. Tapi nabi itu memang unik, ketika Salman ke situ pas beliau mau wudu biasanya enggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Wahunya Salman fa'akab ba'alaihi, bersungkur di depan Nabi kemudian mengatakan aman tu tiga ya Rasulullah, karena ada tiga alamat. Lagi-lagi tiga itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam ahli kitab itu luar biasa, meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti enggak boleh kan? Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih makan kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gimana apa? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua, ternyata ada yang masih orisinil. Tapi apa Rasulullah hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang ekstrem, pokoknya salah. Kalau enggak kita pokoknya salah. Itu orang-orang hadisnya. Sing ono iku emosine, Pak. Jadi Nabi itu fair kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Faqulu amanna billahi wa ma unzila ilaihi. Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus persinggungan Nabi dengan Yahudi Nasrani itu unik. Terus diantara lagi yang ditulis itu wasallati blaten, dan Nabi pernah sholat di dua kiblat. Ternyata betul. Kita tahu Nabi sholat di Ka'bah ketika di Madinah diminta sama Allah disuruh sholat ke Baitul Maqdis, dan itu kiblatu ambiya. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman karena sesuai definisinya wa annahu sholla al-kiblatain. Nah, alamat-alamat seperti ini orang sudah lah itu dibak berjanji. Itu fasih betul menerangkan itu. Jadi saya bilang kalau simtud duror itu madainya isek luar biasa, beruntungnya Habib Ali. Sampai ketika beliau baca sholawat itu udah kayak sampean. Sampean baca sholawat, sholawati sitok, wistan khalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tubdo bil hawa. Iju sholawat sehingga gak gue nyawru, tangguh kabul kajate, wawanya gitu. Sholawati sekali permintaannya panjang. Kalau Habib Ali enggak, makanya saya suka sama sholawat beliau. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Dengan sholawat ini rohnya yang membaca sholawat sambung sama rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokahnya sambung menjadi mencintai. Barokahnya mencintai fayuktabu ya bi inayatillah fi hisbi. Barokahnya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawatnya sampean kan enggak seneng sengtan halu bil uqad. Semua problem hilang. Watan farijul qurab, semua kesusahan hilang. Waktu tabil hawa cek kabul kajate. Waktu nalu biroko tasil seneng-seneng. Wes pokoknya sudah. Saya itu ya kadang iskal. Iskalnya solawati sih. Kalau aneh cek akeh. Ya tapi itu tetap baik ya. Piro-piro tawasule bik solawat aku ngawi ngoten mawon ya. Jadi tetap baik. Tapi ya ndak kelasnya yang solatan ya tasuga ruhul musolli alaihi fi. Ini sudah solawat sek. Pokoke butuhe sambung kajeng. Nah, sampean butuhe kabul jadi ya tidak apa-apa lah. Kira-kira tawasul lebih sholawat, orang lebih gunung. Kau ingat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.